Selamat pagi, dan harapan kami hari ini Anda semua dalam keadaan baik, ya. Lebih baik dari kemarin, ya, karena kemarin kondisinya di Sunter, ya, ini di Grafe masih tergenang air, dan pagi ini kelihatannya keadaannya sudah lebih baik. Puji syukur kepada Tuhan. Dan mari kita teruskan dengan acara Through the Bible kita, yang hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27. Pasal yang kedua terakhir ini dari Kisah Para Rasul. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu di dalam mempelajari firman-Mu. Dan biarlah Engkau melihat hati kami yang rindu akan kebenaran, yang mau mencari kebenaran, Engkau puaskan ya Tuhan. Engkau pimpin pengertian kami, akal budi yang Kau berikan pada kami. Puji hormat kami naikkan pada-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Lilin akan membaca Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 hingga 13 terlebih dahulu. Ayat 1 hingga 13, satu perikop, silakan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusul pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira dan di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Kenius. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusul pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan kami, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja kami bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka di ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul, lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai Kreta. Iya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pasal 27 dari Kisah Para Rasul ini adalah pasal perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma. Jadi ini pasal jalan-jalan ini. Pasal di mana Paulus dikawal oleh seorang perwira yang bernama Julius, ya, dengan pasukannya, ya, ada sejumlah pasukan, ya. Itu dikatakan setelah diputuskan ya bahwa kami akan berlayar ke Italia, berarti Lukas ikut ini ya, si penulis kitab ini, karena di sini pakai kata kami ya. Jadi penulisnya ikut ya, kami akan berlayar ke Italia, yaitu ke kota Roma, karena Rasul Paulus naik banding kepada Kaisar. Ya, mengapa Rasul Paulus naik banding kepada Kaisar? Kita sudah mempelajarinya beberapa hari yang lalu, karena Gubernur Felix ya ingin menjadikan Paulus itu hadiah untuk orang Yahudi ya, sehingga Paulus melihat gelagat tidak baik bahwa dia bisa jadi korban hanya untuk persekongkolan ya, hanya untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Jadi Paulus berkata, aku naik banding kepada Kaisar. Nah, karena dia naik banding kepada Kaisar, maka sekarang dia harus berlayar menuju ke Roma, dikawal oleh pasukan. Ya, maka Paulus yang beberapa orang perwira ya, dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius ya, dari pasukan Kaisar ya. Ini pasukan Kaisar, mungkin ini pasukan inilah yang menjemput-jemput ini tahanan di seantero jajahan Romawi ya. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium ya, Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Ya, jadi naik ke sebuah kapal ya, dari Adramitium itu ya, kelihatannya itu nama pelabuhan di Kaisaria ya. Nama pelabuhan di Kaisaria. Dan kapal ini akan berangkat ya, berangkat menyusur pantai Asia. Nah, di situ ya bertolak ya menyusur pantai Asia itu berarti menyusur ke utara. Dan katanya Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika. Kita sudah tahu nama itu ya, Aristarkus ya. Dia seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Berarti setidaknya ada Aristarkus, ada Lukas ya, dan ada Paulus ya, sekurang-kurangnya. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon ya. Berarti dia lumayan ya, lumayan jauh ya. Sebenarnya dari Kaisaria itu ke utara mereka singgah di Tirus ya, mungkin sebentar, dan kemudian ke Sidon ya, di atasnya lagi, ke utara lagi. Jadi menyusur pantai menuju ke utara. Nah, katanya Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapi keperluannya. Jadi ya pintar juga Juliusnya you know. Jadi gak usah buang ongkos ya, gak? Karena teman-teman Paulus akan datang bawa makanan, nah, mungkin Julius kedapat bagian juga ya. Jadi betapa dia lumayan cerdas ini orang ya. Dia pikir ini orang tidak membahayakan ya, karena dia sebenarnya orang yang tidak bersalah dan orangnya luar biasa baiknya ya. Jadi dia membiarkan teman-temannya mengunjunginya. Ya memang jadi orang Kristen kita harus memiliki sikap ya, memiliki sikap yang ya, orang tidak perlu takut kepada kita. Ya, cerdik seperti ular, tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan tulus seperti merpati. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan harmless like a dove ya. Harmless itu artinya tidak membahayakan ya. Nah, cerdik seperti ular ya, tapi tidak membahayakan seperti merpati ya. Nah, apakah kita membahayakan orang? Ya you know? Nah, ini penting untuk direnungkan. Nah, di sini katanya oleh karena angin sakal itu ya, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Angin sakal itu angin yang dari depan gitu. Jadi kalau angin yang dari belakang ya, enak sekali gitu, kapalnya bisa lebih laju gitu ya. Tapi kalau angin dari depan ya, wah itu harus pintar memainkan layar gitu. Nah, yang menyusur pantai oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus ya, jadi bagian dalamnya gitu. Nah, akhirnya katanya, dan setelah mengarungi lautan di depan Kilikia. Nah, depan Kilikia itu dekat Tarsus itu. Kilikia itu provinsi Tarsus, itu kota kelahirannya Paulus di situ ya. Dan katanya di mengarungi pantai Siprus, lautan di Kilikia dan Pamfilia. Nah, itu ada di Pamfilia itu ada Tesalonika, ada Galatia. Nah, di situ dia ya Pamfilia, dan ada jemaat-jemaat di sana. Sampailah kami di Mira ya, di daerah Likia. Mira itu di Tanjung ya, di Tanjung di Semenanjung itu, sekarang ini Turki daerah itu. Sampailah mereka di sana. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal. Rupanya kapalnya berhenti di situ ya, terpaksa mereka harus ganti kapal sekarang. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria. Alexandria itu adalah dari Mesir ya, sekarang ini Mesir. Rupanya ada kapal yang berasal dari Alexandria yang mau menuju ke Roma gitu ya. Oke, sekalian gitu ya, yang hendak berlayar ke Italia katanya. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Nah, selama beberapa hari berlayar ya, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah ya kami mendekati Knidus ya. Jadi berlayar setengah mati gitu ya, enggak maju-maju rupanya ya. Akhirnya katanya setelah beberapa hari baru mendekati Knidus ya. Nah, Knidus itu di lebih barat sedikit lagi dari Mira ya, lebih barat sedikit. Nah, karena angin tetap tidak baik, angin menghantam dari depan gitu. Nah, ini kapal ini susah maju ya. Kami menyusur pantai kereta ya. Menyusur pantai kereta itu ada pulau ya, ada pulau kereta yang menyusur pantai kereta katanya melewati Tanjung Salmone ya. Jadi Tanjung Salmone. Nah, di kereta inilah sebenarnya ini satu pulau yang lumayan besar ya, Tanjung Salmone katanya ya. Nah, seharusnya sih mereka enggak lewat di situ kalau kita lihat peta ya, karena kurang lurus, tetapi mungkin masalah angin di sini ya. Nah, sesudah kami dengan susah payah katanya melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah. Wah, namanya pelabuhannya bagus sekali ya. Pelabuhan Indah katanya ya. Nah, Pelabuhan Indah yang katanya dekat kota Lasea ya, dekat kota Lasea. Nah, jadi itu di pulau kereta itu ya, di pulau kereta. Nah, sementara itu katanya sudah banyak waktu yang hilang ya, waktu yang hilang. Nah, menarik di sini ada dikatakan waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Nah, ini ada musim, karena sekarang sudah mau mendekati musim dingin berarti ya. Sangat mungkin ini sudah bulan dekat ini, Oktober November ini ya, November. Nah, sangat mungkin ini hari raya pondok daun yang dimaksudkan ini, sudah lewat gitu ya. Hari raya pondok daun sudah lewat. Nah, ingat ya pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen abad pertama masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat Yahudi ya. Masih sangat dipengaruhi. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini Bait Allah dihancurkan ya. Oh, kadang-kadang ya ada musibah yang itu ya membawa kebaikan. Nah, tapi mungkin waktu itu tidak dilihat, tetapi setelah lewat lama kita feedback ke belakang gitu ya, kita lihat ya. Oh, ternyata ada yang baik di situ. Nah, ada hikmahnya gitu ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau sekarang kita lihat, seharusnya Bait Allah itu semakin cepat dihancurkan ya, semakin bagus ya toh, supaya orang Kristennya bisa jadi murni Kristen gitu. Jadi enggak ke Yudaisme dikit gitu ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah sampai hari ini masih banyak orang Kristen tidak bisa mengerti, tidak dapat membedakan semua yang terjadi di dalam Alkitab ini antara Yudaisme dan kekristenan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Kisah Para Rasul itu adalah sebuah kitab yang mencatat semua yang terjadi ya, terjadi dalam pemberitaan Injil, utamanya Rasul Paulus, kemudian Petrus dan Yohanes ya. Nah, jadi ini bukan pengajaran doktrin, tetapi ya di sini berisikan segala hal yang terjadi yang mereka kerjakan. Jadi di sini kita harus melihat ya bahwa komentar-komentar semuanya itu ya, atau apa yang terjadi, bahkan Rasul Paulus sendiri dia masih pergi ke Bait Allah mau melakukan pentahiran ya. Nah, apakah pentahiran itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh orang Kristen sekarang? No ya, sama sekali tidak ya. Karena Tuhan oleh sebab itu tahun 70 sengaja menghancurkan Bait Allah supaya jangan sampai sekarang ada orang Kristen yang pergi mau mentahirkan diri di Bait Allah lagi gitu. Karena sejak kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah tahir ya, kita sudah bersih ya. Tidak ada yang kotor lagi gitu. Hati kita sudah benar di hadapan Allah. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, bahkan sekarang ini ada orang Kristen konyol ya yang mau pergi itu dibaptis di Sungai Yordan. Bayangkan ya toh. Untung Tuhan enggak hancurkan Sungai Yordan gitu. Ya, kalau enggak nanti enggak ada Sungai Yordan lagi, ini gara-gara orang Kristen mau dibaptis di Sungai Yordan. Apakah semua orang Kristen harus dibaptis di Sungai Yordan? Nah, ini akhirnya baptisan jadi tahyul nanti ya toh. Ini gara-gara orang Kristen yang enggak mengerti kebenaran. Nah, Paulus sendiri dibaptis di kota Damsik ya. Enggak ada Sungai Yordan di kota Damsik di situ. Dan lagi ya, kepala penjara di Filipi enggak ada Sungai Yordan di situ. Jadi tidak ada urgensi dibaptis di Sungai Yordan ya, tidak ada. Oleh sebab itu ya, kita lihat ya, Tuhan menghancurkan Bait Allah pada tahun 70 supaya orang Kristen jangan ke ini ya, ke Yudaisme ini jadi Ebionit gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ya, katanya, nah, dalam perjalanan itu Paulus memperingatkan kepada mereka, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran. Bukan hanya akan ada kerugian kapal muatannya segala macam, tapi ini bagi nyawa kita. Ya, Paulus mengingatkan, tetapi katanya perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Mereka pikir begini, ini tukang kema bisa bikin apa gitu ya. Mana dia tahu soal angin, soal apa segala macam. Enggak tahu, ini rasul ya, rasul lainnya. Karena ini orang ya, itu roh Allah bersama dengan dia ya, memenuhinya, dan ada, dia adalah orang khusus di hadapan Allah. Kalian seisi kapal semuanya itu enggak ada artinya ya kalau tenggelam, tapi Tuhan pasti akan menyelamatkan Paulus. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, katanya nah, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin ya. Berarti ini karena perjalanannya makan waktu ya, bisa jadi sudah mau mendekati Desember ini mulai dingin ya. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus ya, dan untuk mencoba mencapai kota Phoenix katanya, untuk tinggal di situ selama musim dingin ya. Jadi mereka mau capai kota Phoenix ya. Kota Phoenix itu ya di ini, mau berusaha mencapai di ini di Silisi ya, itu Silisi di situ ya. Nah, kota yang enak untuk musim dingin gitu. Jadi, nah, akhirnya ya mereka putuskan mesti berlayar ini, diterusinnya ya, mau capai Phoenix katanya. Phoenix katanya adalah sebuah pelabuhan ya, pulau kereta katanya ya. Mesti capai di situ ini, kalau tidak nanti akan repot katanya. Adalah sebuah pelabuhan di kota, di pulau kereta. Jadi ada keterangan ya, di situ yang terbuka ke arah barat daya ya, barat daya. Ini berarti agak sedikit di ini Tanjung di situ ya. Nah, mereka berusaha untuk mencapai itu katanya. Nah, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan ya. Nah, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Nah, mereka membongkar sau ya, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta ya. Mereka membongkar menyusuri pantai ya ini kereta di situ. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah, berikutnya Lilin akan membacanya lagi ya, itu dari ayat 14 sampai selesai ayat 44. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika kami mulai siang, hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu di situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busur, bungsung pasir. Dan terkandaslah kapal itu, haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dari dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali ke dalam pembahasan kita, yaitu dari ayat 14 sampai ayat 44 ya, karena mereka mau berangkat menyusur ini pulau Kreta, ingin sampai ke kota Phoenix ya, maka mereka jalan. Nah, tetapi katanya tidak berapa lama kemudian ya, turunlah dari arah pulau itu angin badai ya, yang disebut dengan angin timur laut ya, angin timur laut. Jadi mereka ditiup ya, menjauh dari pulau itu, berarti ya, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan ya, angin depan itu ya. Nah, karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Jadi kapalnya dibiarkan di terombang-ambing begitu ya. Kemudian katanya kami hanyut ya, sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda ya. Jadi pulau kecil Kauda itu di sebelah selatan dari pulau Kreta ya, di situ. Nah, pulau Kauda katanya sampai di situ. Nah, kemudian katanya ya toh, pulau kecil Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu ya. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal ya, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilitkan ya kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis ya, rupanya itu ada tempat yang mereka sudah tahu ya, di situ bahaya, terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Jadi ya, jadi tidak mau ditiup angin kenceng gitu, jadi layarnya diturunkan, jadi kapalnya dibiarkan terapung-apung saja. Nah, rupanya ada 200 lebih orang di dalam kapal ini. Ini kapal besar sekali berarti ya. Karena kami sangat hebat terombang-ambing angin badai katanya, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nah, itulah enggak mau dengar nasihat Rasul Paulus. Sekarang ya kerugian mulai terjadi, yaitu mereka membuang muatan kapal ke dalam laut ya. Waduh, supaya apa? Supaya ringan, kalau tidak nanti tenggelam bagaimana? Jadi muatan kapal dibuang, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Nah, bukan hanya muatan, alat-alat juga sudah dibuang ya. Waduh, ini rugi besar ini pasti ini ya. Macam-macam pasti yang dibuang itu, yang kira-kira agak berat gitu ya, supaya kapal jadi ringan ya. Nah, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang ya, bintang-bintang tidak kelihatan. Wah, berarti mendungnya luar biasa, mungkin seperti Jakarta beberapa hari ini ya. Dan angin badai yang dahsyat ya, angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami ya. Akhirnya ya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bayangkan ya, sepertinya putus asa begitu. Wah, ini bakalan tenggelam ini kapal ini kelihatannya gitu ya. Dan karena beberapa lamanya tidak makan, jadi enggak makan ini orang ya. Berdirilah ya Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya ya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, ya kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Ya, nah sekarang Paulus bilang, coba dengarkan saya tadi ya toh. Dan inilah banyak manusia di muka bumi ini, mereka merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan ya toh. Memang Rasul Paulus dia bukan seorang nakoda atau apa, tetapi dia seorang rasul ya. Dan hari ini ya, Memang hamba Tuhan ada porsinya juga, ya, ada porsinya. Hamba Tuhan hari ini tidak boleh seperti Rasul Paulus, sepertinya maha tahu segala macam itu, ya tidak, ya. Rasul Paulus dia seorang rasul, ya, dan pada waktu itu proses pewahyuan masih jalan terus. Nah, karena apa? Karena ya memang dia rasul dan Tuhan kirim malaikat untuk menolong dia terus. Dan hari ini ya kita tidak, ya kita jalan, ya Tuhan bisa pelihara kita, bisa, ya. Tetapi Tuhan di sini katanya, nah tetapi sekarang Tuhan ini kirim malaikatnya, ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, ya. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini, ya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, bayangkan, ya, malaikatnya nggak usah jalan kaki gitu, ya. Jadi walaupun di kapal begitu, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, ya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, ya, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau, ya. Jadi sebagai anugerah Allah, maka orang yang bersama dengan engkau pun akan diselamatkan, ya. Nah, kalau sampai di sini kita ingat doa Abraham untuk kota Sodom. Apakah jikalau ada 50 orang benar di kota Sodom, Allah akan menghanguskan 50 orang benar itu bersama dengan orang jahat di situ? Kata Allah apa? Ya. Oh, dia bilang, ya, jikalau ada 50 orang benar di kota Sodom, maka seluruh kota itu akan diampuni karena 50 orang itu. Nah, di sini kita lihat, ya, Rasul Paulus, kata Tuhan apa? Oleh karena anugerah Allah, oleh karena kamu, Allah akan menyelamatkan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Oh, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, Jakarta ini selamat, ya. Jakarta ini selamat adalah karena ada cukup banyak orang benar masih ada di sini, ya. Masih cukup ada orang benar. Nah, mungkin pendengar juga orang benar, puji Tuhan, ya. Nah, kitalah penyelamat kota ini sebenarnya. Kalau tidak, kota ini ya akan membusuk seperti daging yang membusuk. Kalau tidak ada garam, ya, tidak ada garam, ini akan daging yang membusuk. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita tetap menjadi orang benar, orang yang menyelamatkan kota ini. Jadi pendengar, kita lihat di sini katanya, nah, engkau harus menghadap Kaisar, katanya, ya, tidak ada seorang pun yang akan hilang di sini. Sebab itu, ya, tabahkanlah hatimu, saudara-saudaraku, ya, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku, ya. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Jadi kapal ini harus didamparkan di satu pulau dan mereka akan selamat. Itu adalah risiko dari mereka tidak mendengarkan nasihat Paulus, sehingga kerugian materi habis-habisan, ya. Dan bahkan kapal ini pun kelihatannya tidak bisa diselamatkan. Anda bisa bayangkan kalau hari ini saja sebuah kapal betapa mahal, apalagi zaman itu, ya. Kapal mahal sekali pasti, ya, you know. Karena ini kapal juga bukan kapal kecil, ya. Kapal yang bisa muat ratusan orang di dalamnya. Kapal kecil itu enggak bisa. Ini kapal besar ini, ya. Baru bisa berlayar di lautan luas gitu. Ini kapal yang lumayan besar pasti. Nah, katanya malam yang ke-14. Waduh, 14 malam sudah, ya. Nah, sudah tiba, ya, 14 malam sudah tiba dan kami masih tetap, ya, terombang-ambing di Laut Adria, ya. Laut Adria itu, ya, di sebelah barat Pulau Kreta, ya. Di situ masih terombang-ambing di situ. Tetapi, ya, kira-kira, ya, tengah malam, ya, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ya, mereka punya feeling juga karena sudah saking lamanya berlayar, ya. Lalu mereka mengulurkan batu duga, ya, batu pakai tali begitu, jadi ditenggelamkan, jadi sampai berapa dalam nanti ditarik lagi, ya. Wah, diukur, ya, dan ternyata air di situ 20 depa, ya, 20 depa, ya, sekitar mungkin 30 meter gitu, ya, 30 meter, ya, 20 depa mungkin, ya, dalamnya di situ. Dan kemudian diukur lagi, dan karena takut, ya, 15, ya, tidak lama kemudian diukur ya ternyata 15, dan karena takut ya bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang ya, jadi itu kan jadi nggak baik gitu ya. Nah maka katanya mereka membuang 4 sau ya di buritan, jadi 4 sau jadi supaya kapal tidak bergerak ya, dibuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang ya, supaya besok kalau malam ini kan susah ya, nggak tahu di mana, di tengah lautan begitu ya, jadi bagaimana. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Wah, mereka ini mau melarikan diri ya dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan ya. Karena itu ya Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya ya, katanya ya Paulus lihat ini gelagat memang untung di kapal ada satu orang yang sangat cerdas ya, sangat cerdas. Anda bisa bayangkan kalau anak buah kapal semuanya lari pakai skoci meninggalkan kapal itu, nah apa jadinya ya toh? Maka kapal itu sekarang nggak ada awaknya lagi. Berarti segala Luka, segala Aristarkus ya, atau segala Paulus termasuk prajurit-prajurit semuanya harus yang ikut memasang layar segala macam. Sementara mereka nggak tahu mungkin talinya ada di sebelah mana, itunya barang taruh di mana. Wah itu akan repot sekali ya, toh. Maka mungkin ya anak buah kapal itu merasa wah kapal kita ini dipakai oleh tentara ini ya, berabe sekali ya. Tentara dan sekarang ini sudah rugi besar, mereka ingin lari ya. Dan kita lihat di sini ya, akhirnya katanya prajurit itu ya, Paulus bilang ya, jika mereka tidak tinggal di kapal ya, kamu tidak mungkin selamat ya. Ini kamu loh, bukan kita ya. Paulus yakin dia pasti selamat punya gitu. Dan yang tidak selamat itu siapa? Itu perwira dan prajurit ini ya, nanti gak selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci ya, dan membiarkannya hanyut ya, di skoci yang mereka turunkan itu ya, langsung dipotong talinya ya, dan hanyutlah skoci itu. Nah sekarang gak ada skoci lagi, jadi gak ada orang yang bisa lari. Hidup mati mereka di dalam kapal di situ. Jadi mereka betul-betul harus bertahan ya, mempertahankan kapal itu. Nah itu nasib mereka sekarang bersama-sama. Jangan ada orang yang mengambil keuntungan ya, yang lari sendiri. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat nah keadaannya makin gawat kelihatannya gitu ya, noh. Tetapi katanya, nah ketika hari menjelang siang ya, kalau kapal itu dibiarkan begitu aja kan tenang saja. Ketika hari menjelang siang ya, Paulus mengajak semua orang untuk makan ya. Katanya ya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja ya, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Mengapa mereka menahan lapar? Karena makanan mungkin terbatas ya, dan sama-sama tidak tahu nasib kita akan berapa lama di dalam kapal ini. Jadi untuk supaya bisa bertahan hidup, jadi makanan itu diulur gitu ya. Makanan tidak makan semuanya, mungkin makan ada yang puasa ya, sampai kalau masih kuat ya, mungkin mereka tidak makan demi untuk mengirit makanan yang sudah terbatas katanya. Nah tetapi Paulus bilang ya, dia berkata sekarang sudah 14 hari ya, maka kita harus makan sekarang ini supaya kamu makan dahulu. Hal itu baik untuk ya keselamatanmu ya. Nah, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun dari ya kepalamu. Jadi Paulus menggaransi mereka, tidak ada satu orang pun yang akan binasa. Nah ini luar biasa ya. Ini perlu kita camkan bahwa di dalam kapal ini ada satu ya utusan Allah yang sangat-sangat ya penting di dalam kapal itu. Rasul Paulus ya ada di situ. Rasul yang dikasihi, rasul yang sudah melayani Tuhan sedemikian rupa. Nah Tuhan memeliharanya sedemikian rupa. Nah pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kehadiran kita di dunia ini sesungguhnya apakah ada manfaatnya, ada keperluan kita ada di dunia ini, ada keperluan atau tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita renung-renungkan demikian ya, setelah kita diselamatkan maka kita ini adalah milik Allah. kita milik Allah karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita, disalibkan di atas kayu salib, dan kita sekarang ini menggantikan Dia hidup. Jadi kita hidup bagi Yesus Kristus. Nah, hidup kita ini milik Yesus Kristus karena Dia tukeran sama kita. Dia dihukumkan ganti kita dan kita hidup baginya. Jadi hidup kita ini adalah milik Yesus Kristus. Nah, berapa lama kita akan hidup? Ya, berapa lama kita akan hidup di dunia ini? Siapa yang berkepentingan atas hidup kita di dunia ini? Di dalam Filipi, ya, di dalam surat Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Jadi hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Rasul Paulus bilang apa? Kalau mati, itu untung bagi saya. Dan kalau hidup, berarti saya hidup bagi Kristus. Mana yang lebih saya pilih? Sebenarnya kalau saya disuruh pilih, kata Rasul Paulus, saya mau pilih pergi kepada Kristus saja. Artinya saya mau mati dan pergi kepada Kristus. Tetapi lebih perlu tinggal di sini demi kamu. Demi siapa? Demi jemaat-jemaat semuanya. Jadi lebih perlu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lebih perlu apa? Ya, lebih perlu tinggal di dunia ini karena apa? Lebih perlu tinggal di dunia ini supaya cari duit dan hati-hati, saya kasih tahu ya, orang itu kalau segala-galanya itu kalau kebanyakan itu bisa bahaya ya, kebanyakan lemak nggak boleh, nanti jadi kolesterol ya, kebanyakan apa nggak baik ya, termasuk kebanyakan duit ya. Oh, kebanyakan duit itu bisa gawat gitu ya. Kebanyakan duit itu nanti yang tidak boleh dibeli dia. Ya toh. Kalau rumah sudah dibeli, mobil sudah dibeli, ya toh. Apalagi yang enggak ada dibeli, semua isi rumah dibeli, ya toh. Nah, akhirnya dia beli apa? Beli perempuan lah, ya toh. Apa yang enggak boleh dibeli juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pernah menasehati seorang ibu muda dan saya sering kali menasihati ibu-ibu muda yang suaminya sedang sukses. Saya berkata, ya kalau suamimu sedang sukses, kamu mesti waspada, cerdas, ya toh. Saya kasih tahu, saya bilang ya, kalau dompetnya makin tebel, saya bilang ya, kamu semakin bahaya. Karena apa? Karena nanti ya, kalau semuanya dibeli sama dia, ya, dia mampu beli, kamu tahu nanti ya, ujung-ujungnya dia tergoda untuk membeli yang enggak boleh dia beli sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oleh sebab itu, ya, orang Kristen harus tahu ya bahwa uang yang diperoleh berkat yang diberikan oleh Tuhan kita harus pakai kembali untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kehadiran kita di dunia ini sungguh diperlukan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah engkau diperlukan oleh Tuhan di dunia ini? Atau kamu hadir di dunia ini hanya untuk bikin penuh dunia ini aja, sehingga kita kekurangan bahan makanan, kita kekurangan untuk pakaian, untuk bikin rumah segala macam. Dunia ini sudah kelewat penuh. Dan kehadiran saya di dunia ini ada gunanya enggak bagi Tuhan yang sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib? Nah, ini satu pertanyaan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus? Oh, karena Rasul Paulus diperlukan. Dia diperlukan di dunia ini. Hampir tidak kita temukan orang yang berani bersaksi di depan raja dengan lantang seperti Rasul Paulus ya. Raja loh ya. Dan sekarang ya Tuhan Yesus kirim dia untuk menghadap Kaisar supaya bersaksi ya, kepada Kaisar. Anda bisa bayangkan, Kaisar ya toh. Wah, zaman itu ya toh, kamu salah dikit aja ya kepala kamu melayang, nyawa kamu ada di tangannya dia. Jadi itu pun Rasul Paulus berani dengan lantang bersaksi. Jadi Rasul Paulus diperlukan di dunia ini, diperlukan untuk memberitakan Injil. Nah, saya yakin saya belum akan mati karena Tuhan memerlukan saya, gitu. Karena saya memberitakan Injil dengan benar, ya, dengan tidak pandang bulu, dengan tidak kompromi, ya. Tuhan perlu saya. Nah, kalau Anda jadi hamba Tuhan yang mulai kompromi-kompromi, mungkin Tuhan tidak perlu kamu lagi di sini ini, ya. Nah, kalau Tuhan tidak perlu kamu lagi, berarti enggak lama lagi kamu akan out, ya. Enggak lama lagi, ya. Jadi hati-hati, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau bagi orang dunia ini yang tidak di dalam Tuhan, itu urusan lain, itu urusan lain. Tetapi bagi kita, bagi kita yang sudah diselamatkan, ya, bagi kita yang sungguh-sungguh sudah di dalam Yesus Kristus, bagi kita yang sudah mengaku Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya, dan sekarang saya hidup menggantikan dia, maka hidup kita itu bukannya milik kita lagi. Hidup kita bukan milik kita. Hidup kita itu milik Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang mempertimbangkan bahwa apakah kita masih perlu hidup di dunia ini atau tidak. Ya, kalau kita masih diperlukan untuk hidup di dunia ini supaya bisa melakukan pekerjaannya, supaya bisa pergi memberitakan Injil, supaya bisa menyokong pemberitaan Injil, supaya kita bisa ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil, ya, ikut menyumbang, ya, pemberitaan Injil semuanya, Tuhan menilai ini orang masih diperlukan di dunia ini sehingga kita masih bisa hidup lebih lama di dunia ini. Tetapi kalau tidak, wah, Tuhan bilang ini orang gak diperlukan lagi di dunia ini, orang ini gak diperlukan, ya, cepat dipanggil ke surga saja orang ini. Jadi Rasul Paulus tahu persis bahwa dia tidak akan mati, biar kapalnya hancur lebur, ya, gitu. Dia pasti tidak mati punya. Mengapa? Karena ya dia diperlukan, ya. Jadi di sini kita lihat, nah, katanya, nah, di sini tidak akan kehilangan sehelai rambut kepalamu pun. Karena apa? Malaikat sudah datang, sudah kasih janji. Ya, sekalipun ini kapalnya hancur, itu apa sulitnya bagi malaikat untuk nenteng Paulus gitu dan orang-orangnya itu ditenteng ke pantai gitu. Ya, enggak susah gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat 35 dikatakan, sesudah berkata demikian, ya, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Wah, ini ciri khas orang Kristen, mengucap syukur kepada Allah di hadapan, ya, semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Ya, wah, mereka lihat Paulus mulai makan. Lihat, Anda lihat sekarang ini, ya, ini nakoda semuanya, ini udah keok ini semuanya. Mengapa? Karena terbukti, ya, toh, kepintaran mereka untuk melihat angin dan lain sebagainya salah total, ya, toh. Sekarang kepemimpinan di kapal itu diserahkan kepada Rasul Paulus, ya. Dia ini adalah komandan armada ini di situ, angkatan laut, ya, semua. Itu ada pasukan di sini semuanya, kepala pasukan itu Julius ini pasti sudah dengar sama dia terus ini. Karena apa? Dia sekarang kan sudah menyesal, coba ikut saya tadinya, ya, dengar nasihat saya, pasti tidak jadi begini. Nah, ini gara-gara semua ini, gara-gara tidak mau dengar saya, makanya jadi begini. Ya, sekarang Paulus kelihatannya dia ambil alih kepemimpinan di kapal itu, ya. Maka habis makan katanya, ya, maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Ya, mereka pun makan, ya, karena digaransi katanya, enggak akan hilang satu helai rambut pun katanya. Digaransi gitu. Makan. Nah, jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa, 276 jiwa, hampir 300 orang. Ya, 276. Lumayan banyak, ya, berarti ini kapalnya besar sekali ini, ya, kapal yang besar sekali, ya. Jadi sampai hampir 300 orang ada di dalam itu. Setelah makan kenyang, ya, mereka membuang muatan gandum ke laut. Jadi sudah kenyang, ya, itu laut itu dibuang, ya, ke laut. Dan ketika hari mulai siang katanya, ya, mereka melihat, ya, suatu teluk yang rata pantainya. Wah, teluk yang rata pantainya. Ini sudah lihat daratan, jadi hati bersuka cita. Nah, walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, ya, mereka memutarkan memutuskan ya untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Jadi kapalnya kelihatannya kapal juga sudah mau rusak gitu ya loh. Nah bagaimana ini sekarang ada daratan ya oke nggak apa-apa. Nah mereka melepaskan tali-tali sau ya itu apa jangkarnya ya dilepaskan ya. Lalu meninggalkan sau itu di dasar laut. Nah ini berarti mereka nggak mau berlayar lagi itu ya sampai itu jangkarnya ditinggalkan aja di dalam gitu ya. Mereka melepaskan tali supaya meninggalkan di dasar laut. Sementara itu ya mereka mengulurkan tali-tali kemudi ya. Nah memasang layar topang ya supaya angin meniup ya kapal itu menuju pantai. Nah tetapi katanya mereka melanggar ya ini busung pasir. Rupanya di teluk itu ada pasir itu ya. Di busung pasir katanya mereka melanggar itu ya akhirnya apa yang terjadi katanya kapalnya kandas di situ ya dan kapalnya terkandas ya haluannya ya ini haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak ya waduh dan buritannya hancur ya dipukul oleh gelombang yang hebat ya buritannya hancur sekarang ini gawat ini ya. Nah pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh ya tahanan-tahanan ya supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri. Rupanya ada banyak tahanan yang dikirim sama-sama Rasul Paulus nah, dengan berenang ya supaya tidak ada yang melarikan diri. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus ya karena dia sudah banyak ngobrol dia tahu ini bukan sembarangan orang ini ya ini malaikat datang kepada dia ini bagaimana ini boleh dibunuh nanti bisa mati kita ya you know. Dan dia tahu ya dan kemudian katanya ini akhirnya katanya ini perwira itu memerintahkan ya di situ katanya pada waktu itu katanya prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tetapi ini karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang ya orang-orang yang pandai berenang ya ini lebih dulu ya terjun ke laut dan naik ke darat. Wah, yang pintar berenang ini terjun ya ke laut dan naik ke darat ya dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan ya atau ya pecahan-pecahan kapal. Jadi prajurit-prajurit yang pintar berenang ya naik dulu di pantai sana tungguin gitu ya. Tungguin supaya tahanannya nanti nyampe ya enggak lari gitu. Jadi itulah caranya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya mereka bisa sampai ke pantai di sana ya pakai papan lah ya toh jadi pecahan-pecahan kapal lah ya ini mereka bisa sampai ke daratan di sana dan kita lihat ya akhirnya katanya dengan demikian mereka semua selamat naik ke darat sesuai dengan janji malaikat itu kepada Rasul Paulus ya mereka semuanya sampai ke darat di situ. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Besok jangan lupa kita akan menyelesaikan kisah para rasul ini, yaitu pasalnya yang terakhir, pasal yang ke-28. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karuniamu, untuk berkatmu. Hari ini kami menyelesaikan pembahasan kisah para rasul pasal 27. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Tuhan, kiranya kami bisa berguna bagimu di dunia ini. Kami hadir, kami hidup, kami ada karena kami berguna bagimu. Tuhan biarlah tiap-tiap kami akan menyadari hal ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.